นี่มาฉันเต็งกลันยิดฮีเตอร์ก็เต็งกลันยิดแล้วตักเซตังอันนี้กูการตั้งเงินกี่โอ้รับอดอบันเทริงโอ้เลงวักเลงวักที่ตั้งอันนี้กี่วงกี่โอ้รับแต่บันเทอร์ได้ย่อแต่ที่ช่วยร้านนี้อันตรายนี่กูตั้งเงินกูรับอดอบมูลอิบาราเต็งวงอมองแล้วเราตกเจ็บใจเออมูลย่านั่นนั่นนั่นนั่นนั่นนั่นนั่นนั่นนั่นนั่นนั่นนั่นนั่นนั่นนั่นนั่นนั่นนั่นนั่นนั่นนั่นนั่นนั่นนั่นนั่นนั่นนั่นนั่นนั่นนั่นนั่นนั่นนั่นนั่นนั่นนั่นนั่นนั่นนั่นนั่นนั่นนั่นนั่นนั่นนั่นนั่นนั่นนั่นนั่นนั่นนั่นนั่นนั่นนั่นนั่นนั่นนั่นนั่นนั่น munjuk atur ngecopat duka sangat dia penemban wah le ngerakit boso wiki le ngapal kini njoba suwi ayo ngomong sak pamitan ini dinaskah kok pamitan kok dinaskah lo kareng ini ora tau lepas kok konsep kok apa-apa ini dikonsep ngono oh kuwi ayo pamit ini ditulis kepada ngomunjuk atur ngersopat kok sangat dio penembahan terus sangat dio penembahan reni sambut-sambut tawis dan wangin pulung adem untuk ngabian toro paduko sangat yogi kepada ngingat pun nolowi garing doyo diri nyumun pamit madha pasiran nyun tambahin barakah pangestu dari agen jengkaripun yang payah dolorat kenabi manis patos manggi katen termanan karahayon wibis saking ngersopat duko sangat dipenembahan ngantos mungkin negari kamarto kulo nok non iyo nolo garek wis dang mangkat to tak sangoni selamat wongko raku ayo munio wis aiki ringgi sampun kepareng lumengser iya nolok gare sampun iya nolok gare pareng iya cekap iya nolok gare sampun iya jamin katono panjang mungkil yes ora cocok karo omahe. Omahe singkat. Ngarep joglo. Tagake ukir. Gamelane wis sing petutuk. Pak rumangsane laru mangsa. Dintere sing dina muput. Tiga turu. Yes. Barang ada mereka sangori selamat. Ngono kayak tunggale. Titeni. Tegelewe. Prosewe. Jamu ngat kono. Wong garengi wong watak dremis. Ya saka ngono kuwi to wong ki mbok ya ngulak sing didayoi. Apa padha lek pegeblok. Woko ya ora ngulak payah. Ayo bola bali wong gareng, mulane kuwi to. Kong, eh? Sing pamitan aku po kowe. Ayo kono. Kowe pamitan sik po aku. Ning ngene. Gandeng garing mau kuwi ora berhasil. Nek nganti kowe engko mrucut kowe ngantek gluthuk awas. Wis to beres. Tenan, weh yakin. Nek perlu metu sik weh. Apa? Kobo papat. Soto. Aja iki. Sing loro ora pedes. Weh to. Lah aku nek kira-kira anu apa kuwi? Ora berhasil. Wis to, ento. Burung kecekel tangan kok. Alah, wis to beres. Dilo munduk-munduk nang saya apa iki? Iki dapurmu nut nang pamitan ae ini aku kudu pamitan sing apik ya aku nak pamit mesti apik Pak pamit sing apik terus ya pamit to pamit nganggo senggot pamit nganggo senggot ya sak karepmu. Eh, Kang, gede, sangat aja penembahan ki keperanan penggali. Wah, mesti mopral itu. Oh, tenang. Woi, wong, aku mesti kelanganan ini kok. Iya, salah gareng ulur kabang kekunanan. Yes. Ya, ini ya aja apa kuwi tekse. Aja nyepelek ya karo gending kuno. Ini ya gending anyar. Itu mereka soko rambatan ini gending sing lawas kuwi. Ngono. Iya. Ning aku ya krungu truk ulur kabang kok dangdut ana kuwi. Lah iya, iku saka kreasine mlane kuwi. Ayo. Oh. Pamit karo dolanan singgot. Ya. Singgot. Heeh. Jaluk karo Mbak Kayune Giyati. Ya. Yo, Mbak Ki. Singgot mbak, nganggo dibawa ini sing kumplit mbak kayu. Niki nganggo bawa. Bawa. Bawa ini sing kumplit lah. Manut. Apa bawa ini mbak kayu? Ini biasa nikah lah, dadang gula mawon. Dadang gula. Ini aslinya. Ya, aslinya dadang gula ya dadang gula. Ano ning note mboten kebetan iki bukune ngampil mriki. Oh, apa? Bukune mboten gawa aku. Pang nyili awaridi. Kae nut siter. Ora mung ting pletik. Ting pletik. Oh wis. Pokoke sak muni-munine pokoke dadi singkot. Monggo. Kae Kang Ratin ngene lah bukune kae gawa apa ora. Den, bukune iki den. Cilik no den. Ayo, ayo. Buku ini ngantek letek. Mangga. Lara, lara, lara ne, kang ati. Aku agere kaya dengan lara lara. Apa? Ya ngono kuwi terus. Aku loro. Apa ya? Kecil jasmu minggu cerewet. Ditinggal duit ini nyenyet loh. Ya. Kami silam. wong ki nek kelangan duit wis kaya pepes kaya ceklek balunge tru. Oh ngono. Ah iya. Arek kepengin apa ki ngebis mongko adoh ora duwe duit. Mongko nek ora mrono kangen ayo. Kepiye te ora nyenyet kuwi. Mongko dalange yo prei apa kepiye. Mulane kuwi. Apa gadekke sepeda. Bapak e? Apa? Bulan puasa sing sering lunga-lunga paling sing gender. Lah iya. Malah arep dolan nang gone nyong ora uleh. Kok ora uleh? Ala ngapa? Ah iya, ngapa wong ya? Poso-poso. Iya. Nek yo beneran nek didolani nek sasi poso rasa nyuguh. Iya. Lipure mung nek turu, Tru. Nangi turu. Sokane kena tiru anake kula ning arep teng omah. Sokane nembang atus niki. Oh ya, duit. Oh. Kesetrum anake. Ora duit uti daya. Dados akan singgot dados mas.